Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan tafsir Juz Amma. Kita akan bahas surat Al-Ma'un. Yang surat ini dikhilafkan oleh para ulama apakah dia surat Makkiyah atau surat Madani. Dari konteks pembicaraan topik yang dibahas oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah engkau tentang orang yang mendustakan agama? Dan ini konteks pembicaraan seperti ini cocoknya turun di Mekah tentang orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan. Dari sini jumhur ulama mengatakan ini adalah surat Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Surat ini surat Madaniyah. Kenapa dalam topiknya dalam surat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum yura'un." Orang-orang yang salat namun mereka riya. Dan orang-orang munafik tidak ada di Mekah. Orang-orang munafik baru muncul di mana? Di kota Madinah. Sehingga surat ini surat Madaniyah, turunnya di Madinah. Karena Allah menyebut tentang orang-orang munafik. Sebagian ulama mengatakan tidak, setengahnya turun di Mekah, setengahnya turun di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dia Mekah atau Madinah tidak jadi masalah, yang penting kita bahas tentang isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat ini, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid." Tahukah engkau tentang orang yang mendustakan agama? Ad-din artinya dalam bahasa Arab artinya al-jaza. Sebagaimana pepatah mengatakan kama tadin tudan, sebagaimana kau berbuat kau akan dibalas. Sebagaimana perkataan ulama, al-jaza min jinsil amal. Perbuatan balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Seorang berbuat baik kepada manusia, maka Allah akan berbuat baik kepada dia. Seorang yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Seorang yang menyenangkan, membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan dirinya. Ini sudah otomatis. Al-jaza' min jinsil amal. Oleh karena ad-din dalam bahasa Arab artinya jaza'. Ad-din di antara nama-nama hari kiamat adalah ad-din. Hari pembalasan. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Surat ini topiknya bercerita tentang bagaimana orang yang mendustakan agama akhirnya akan menimbulkan akhlak yang sangat buruk. Bermula dari apa? Pendustaan terhadap agama. Pendustaan terhadap hari akhirat. Oleh karenanya, keimanan terhadap hari akhirat merupakan perkara yang sangat penting. Barang siapa yang yakin akan ada hari pembalasan, barang siapa yang yakin ada hari persidangan, dia akan dibangkitkan oleh Allah dan dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat sebaik-baiknya di dunia ini. Tapi barang siapa yang tidak yakin dengan ada hari kebangkitan, tidak yakin ada adanya hari persidangan, tidak yakin adanya hari pembalasan, atau ragu dengan hari tersebut, maka dia akan berani melakukan kemaksiatan. Dia berani. Dia berani berzina, dia berani mencuri, dia berani melakukan macam-macam. Kenapa dia tidak yakin dengan hari kebangkitan atau ragu? Sehingga dia berani. Karenanya orang yang imannya kuat kepada hari akhirat, maka akan tampak dari perilaku. Di sini Allah menyebutkan tentang sikap orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Bagaimana perilakunya yang sangat buruk. Kata Allah, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau tentang orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yadu'u dari da'a, dalam bahasa Arab artinya dafa', mendorong. Allah mengatakan orang yang mendustakan hari pembalasan, hari akhirat adalah orang yang mendorong anak yatim. Dia tidak peduli menyakiti anak yatim. Dia tidak tahu bahwasanya anak yatim ini anak yang butuh perhatian. Kita tahu bahwasanya yatim dalam istilah syariat adalah orang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Itu namanya anak yatim. Makanya tidak ada om yatim, enggak ada. Kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Sudah dewasa bukan anak yatim, enggak ada bapak yatim, anak yatim enggak ada. Jadi yatim adalah orang yang ayahnya meninggal dunia dan dia masih dalam keadaan belum balik. Kalau sudah balik, dia bukan lagi yatim. Sebaliknya kata para ulama, kalau hewan dikatakan hewan yatim kalau induknya meninggal. Kenapa? Karena yang merawat dia apa? Induknya, ibunya. Oleh karenanya hewan dikatakan hewan yatim kalau ibunya, induknya yang meninggal. Kalau manusia tidak dikatakan yatim karena kalau bapaknya apa yang meninggal? Karena bapaknya yang mengurus dia, yang mencarikan nafkah dan sampai usia balik, buluk. Kalau sudah buluk, sudah dewasa, maka dia bukan yatim lagi. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha, dia sudah tidak yatim, yatim lagi. Jadi saya ingatkan juga seperti mustalah, seperti istilah mu'allaf. Mu'allaf, al-mu'allafatu kulubuhum. Mu'allaf itu artinya orang yang didekati hatinya. Ini diitlakan juga diantaranya orang yang baru masuk Islam. Imannya belum kokoh, maka kita perlu kasih bantuan, kita kasih zakat. Supaya imannya apa? Kokoh. Bukan artinya orang yang masuk Islam secara mutlak. Tidak, tapi yang baru masuk Islam. Sehingga ada orang sudah 20 tahun masuk Islam, saya mu'allaf. Gimana sudah 20 tahun masuk Islam, saya mu'allaf? Orang mu'allaf itu yang baru masuk Islam, baru setahun, dua tahun, atau baru berapa bulan, itu namanya mu'allaf. Kalau semua orang yang berpindah agama dari agama lain ke Islam dikatakan mu'allaf, seluruh sahabat mu'allaf. Dulu mereka musyrikun, kemudian Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf, Utsman juga apa? Mu'allaf. Ini istilah yang keliru. Namun sudah jadi istilah umum. Semua orang yang masuk Islam berpindah agama, entah sudah berapa lama dia masuk Islam, tetap dikatakan apa? Mu'allaf. Ini contoh kekeliruan dalam istilah. Di antara sifat-sifat jahiliyah, mereka meremehkan orang-orang yang lemah, seperti anak yatim. Demikian juga para wanita. Di zaman jahiliyah, wanita tidak diberikan warisan. Tidak ada harganya. Di antaranya anak yatim. Anak yatim juga tidak dihargai. Kenapa tidak ada yang melindungi dia? hartanya kalau dia memiliki harta warisan yang banyak diambil, digunakan secara zalim. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang hal ini, bahwasanya orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, dengan hari pembalasan, yad'ul yatim, maka dia mendorong anak yatim. Sikapnya kasar, dia membentak, menghardik, mendorong anak yatim, menzalimi anak yatim. Kenapa dia tidak beriman dengan hari pembalasan? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan di antara sifatnya, dia tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Bakhil, pelit. Dia tidak yakin bahwasanya apa yang dia berikan akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Oleh karena dalam hadis kata Nabi SAW, wala yajtami' al-iman wa syuh fi qalbi abdin abada. Kata Nabi SAW dalam riwayat Nasa'i, tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin selamanya antara keimanan dengan pelit. Tidak mungkin berkumpul. Kalau orang itu pelit, berarti imannya kepada hari pembalasan kurang. Dia pelit mengeluarkan duit, berat. Seakan-akan kalau keluar sudah hilang, tidak akan kembali. Beda dengan orang yang beriman dengan hari akhirat. Dia keluarkan akan kembali. Allah akan kembalikan di dunia dengan yakin, dan Allah akan kembalikan di akhirat dengan berlipat ganda. Orang yang beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan pelit. Dia akan keluarkan dengan mudah. Oleh karenanya orang ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah motivasi untuk memberi makan kepada fakir miskin. Tidak pernah memotivasi dirinya, tidak pernah. Apalagi memotivasi orang lain untuk beri makan kepada fakir miskin. Tidak pernah sama sekali. Ini orang-orang yang bakhil. Yang lebih parah orang yang bakhil dan ngajak orang lain bakhil. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ini lebih parah lagi. Dia bakhil, ngajarin orang supaya bakhil lagi. Orang kasih, jangan kasih pengemis, enggak usah. Biar suruh kerja, padahal orangnya pincang, gimana suruh kerja? Enggak usah kasih pengemis, enggak usah kasih ini. Anak yatim enggak usah. Dia ajak pelit, orang lain diajak pelit. Kenapa dia pelit? Tatkala dia pelit, dia ingin orang lain juga pelit seperti dia, jadi dia tidak jadi bahan ocehan. Demikian para pelaku maksiat, pelaku maksiat itu ingin cari teman. Kalau dia suka melakukan kemaksiatan, dia ingin ajak orang lain seperti dia supaya bukan dia saja yang dicela, supaya temannya banyak. Justru nanti kalau sudah banyak, mencela orang yang baik. Itu kegiatan mereka. Ngumpulin keburukan, ajak orang-orang seperti dia buruk. Setelah dia banyak, dia mencela orang yang baik-baik. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.